Lukas, Hondongam, 10:6. Manentula oi mesa pehapangan puang Yesus laku pasikulan nanawa. De mesa to maka kau pepengkeha mesa tau simuan nani duit na anana to sang kulena. Sapok de sulem tulasan ni nawa. Indo temuan nang ko duit mu, si bebek bebek na palu sauk na palu dekin do duit mu anna kulemu. Yang tambahin indo to simuan nani duit na anana wani, nalambi ak keheba dio na pak palakuamu, akan namak patengko. Dadi temo, lon tulisan nasana indo pak palakuamu muatuk kuleku, akata ungko laku pepengkaha. Ya mak pikion indo to simuan nani duit na nawa, akal laku pugau temo, akata mak lana pepengkaha punggawaku. Lamak bingko nak taku bela, laka pela lawak masihi ak. Oh, kuisam ya kala pahalu kupugo iolo mana di pasuna illa mai pengkehanganku. Laku piapi iolo buda sola anama la buda si kongi banwanna. Yang tambah yasami inggan na tau toma inda laku indo punggawana. Uhu na sule na ku tanai nawa sana ke kuindamu laku punggawaku. Ya nawa sahatu buso minna saitun. Ya nawami indes suha indamu okok ko anong kandi iuntuli 50 buso. Mane mak kada pole laku indo kaduanna nawa, annaiko sana ke kuindammu. Na timbak nawa, sasak buka hong gandum. Ya nawami, indes suha indammu, tuli i kahwaha tuk kahum. Na suhun na pia kakasan no hipunggawan indo to simuan nani doikna, akamu yang natak malolo pak palakuanna, sapok kia kala nungkuhannya nindan na toma indam, annamala napuhai. Kutulasan ko indi pihak pangam, aka inggan na to tak matappa ilan indelino, kia kak pu hayala ko padanna anala to matappa. Yan to anna kuam mu kwa, pake guna yak pak kulian delino, anna mala den nak solamu. Aka kita ungke guna indo kule ilan indelino, yala na tahi mamanappa kwa solamu ilan indo ungea ladak dak sule lako salako lakona. Aka menna menna mala dikatappa imu uhuk kaha-kaha bahin ni, tau ya to ola mala duka dikatappa imu uhuk kaha-kaha kasalle. Sapok menna menna tak malolo mu uhuk kaha-kaha bahin ni, tau ya to tak duka lama lolo muuhu kaha-kaha kasalle. Dadi, maka tak kuat malah dikatapai muuhu pekulian di lino, ya men nalang katapai kuat lama muuhu kule diada. Anna maka tak kuat malah dikatapai muuhu kule na tau senga, ya men nan nikolom beng kuat kule lompo kule. Tak dem mesa sabua lana belom pengkehangan dua pua. Aka lana tuhu imanapan to mesa, anna lana pai bukuk na bebe mesa. Batu diwa, lana pakalan dupu haya mesa, ana tak bebe lana pehingi imesa. Lasu singkuak to duka, tak siak lombe lom palulangan penawammu puang ala ta'ala, kiangga kuak umbumbu kule dilino. Inggan nindo tulak na puang Yesus, na hinyasan tilang kakalibuan na parisi, sapu na pitawaya kasanyin nang galulak kodoy penawanna. Sapu nawa ang puang Yesus. Ikon nak to siung pumapialeleng gaukmu kenay takuak tau sayang. Sapok na lo sapuang ala ta'ala tama penawamwa. Anain do sinapuji hupatau, nakahi di ia puang ala ta'ala. Isin na suhak pepondongan na Musa, an na suhak na inggan na Nabi, ia to'o di pehondo isu lelo kuwatun na makpaguhu Yohanes to si Mantedo. Ia na pahandu etan to'o, kaheba katilalasan dio na kapahintaan na puang ala ta'ala, di pak pakaheba liu. Ia budan tau mak bumbu, an na malamen dadium ma ilang kapahintaan na. Sapok madomi leko ia langit solalino pak de, anala dikuhan ni moi podola satiti pahentana puang ala ta'ala. Menamen nang tibe baine na analaui ke baine pole, tau ya to ululu pak bane tauam. Anamen namen nang po baine baine to na tibe muanena, tau ya to ululu duka pak bane tauam. Puha ya to, mak kada pole puang Yesus nawa. Deme sa to makaka umpak pohewa liu pohewa masulli alinna, anna ketuan na Allah lo tak unden na kasepa-sepai. Dia indo bak babalana, si dipadio mesa to mase-mase isang ala sarus, kembe asang kalena. Anna tandana tadiak sugali indo lasarus, ia muhen lamuan de indo kinan detikadan na indo to makaka. Tak anggan nia, sapok na lebo piasu na lepai indo kembena. Pisanan na mate indo to mase-mase, ia nabawa malaika langan nongi matande dio ampe na Abraham ya bosuga. Tak mesae, maten duka indo to makaka lambi dilamum. anata dem pada samada hailal lembe bolon indo to makaka. Pisanan na mento ngalangam, yang mita mambelan Abraham mokko si tehe Lazarus. Ia kaulolin indo to makaka nawa, o ambeku Abraham, kamaseya, suai Lazarus untuk doai, annamai ina tukduan na lilaku, akatak dem pada samada haa ilan napi maknalanala. Sapok na timbak ya Abraham nawa, o anakku, pengkirala indo anna tuwa pokilal lino, tak unden nungka sepa-sepai. Sapo inde ya Lazarus, anggannya kama susaan na sikdim. Temo, usikdim ya kama sanangam, sapo iku-iku usikdim ko kama dahaam. Anailan na lak taa, de lembe mandalam wala ikya, nasuhun tomelo lalambam matim, tak mala. Susitoi duka tomelo lalambam mai, tak duka mala. Puha iya to'o, mak kada pole onindo to makaka, mengkau mase-mase nawa, o ambe, maka susi, kupelau kelamala anuswan nak Lazarus lau lako banwan na ambeku. Akadem pilima sola sewungku, lana pakilalan na dana naula poleu duka lalangku, nasuhu latinan datamain deong yang kamadah haam. Sapok na timba Abraham nawa, kusangain do sola sewungmu muampuan duka suhak pepondongan na Musa, anna suhak na inggan na nabi. Lana tuhuk ditia duka isinna indo tisuha illaam. Sapok na timba indo to makaka nawa, o ambeku Abraham, taa. Aka tak pilagan nak kianggan nia nabata, sapok tak palong tihoko ngasiahan ni agak kada kena indo sola sewungku, keden ni tepuham mate, tubo sule, laum pakilalai. Sapok nawa Abraham, maka tak untuhu indo pepandongan na Musa anna suhak na inggan na nabi, moila tomate tubo sule, laum pakilalai, taranakan nangan ni.